Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, arsalahumullahu rahmatan lil alamin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita dapat bertemu kembali untuk sama-sama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dengan satu harapan dan satu pinta. Mudah-mudahan hati kita menjadi damai, hidup kita menjadi lurus, dan kematian kita menjadi syahadah. Bersama ini saya dengan Ustaz Fajrul Haq akan bersama-sama mengkaji ayat 59 dari surat Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad arsalna nuhan ila qaumih, faqala ya qaumi a'budullah, ma lakum min ilahin ghairuh, inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, saya takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar atau kiamat. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari yang lalu kita telah mengkaji semuanya terjadi dengan izin Allah, biizni rabbihi. Ketika kita mengakui kebesaran dan keagungan Allah dalam kehidupan kita, kita pun akhirnya menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Di sini kita menemukan salah satu kisah hamba Allah yang sangat bersyukur dan sangat teguh untuk mencapaikan rasa kesyukurannya dengan mengajak kaumnya untuk memasuki ibadah dan menyembah Allah yang esa, yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi yang mengajak kaumnya kepada tauhid selama 950 tahun. Dia tidak pernah merasa lelah, dia tidak pernah merasa letih. Karena apa? Karena dia menikmati dakwah. Karena dia mensyukuri detik-detik bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia merasakan bahwa menyembah Allah itu adalah nikmat dan kebutuhan hidupnya. Ustaz Fajrul, bagaimana kita menemukan kaum-kaum yang diajak oleh Allah terus-menerus untuk menyembah Allah? U'budullah. Kaum Nuh diajak oleh Nuh untuk menyembah Allah. Kaum Lut juga diajak oleh Nabi Lut untuk menyembah Allah. Semua nabi diutus untuk menyembah Allah dan mengajak kepada kaumnya untuk menyembah Allah. Begitu juga Nabi Muhammad, sampai detik ini pun kita menyampaikan pesan kepada para pendengar, satu poin yang paling penting yaitu menyembah Allah. Apa rahasia pentingnya untuk menyembah Allah ini? Ya, rahasianya ini adalah karena banyak sekali manusia itu lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah. Makanya Allah selalu mengingatkan kepada kita. Ini kan berarti berkat dari sifat Allah yang kasih sayang Allah itu tidak akan pernah lepas kepada ya kepada apa? Kepada hambanya, ya? Kepada hambanya. Makhluknya. Makhluknya. Terbukti apa? Ketika Allah salah satunya ini, ketika Allah utus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, itu sampai 1000 tahun kan gitu sih. Ini menandakan adalah kasih sayang Allah yang tiada tara. Tiada tara. Artinya mereka Allah biarkan sengaja sampai 1000 tahun, maka tibalah pada saat itu azab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Azab kepada mereka-mereka atau kaum Nabi Nuh alaihissalam. Iya. Tapi Allah sudah merintahkan. Apa yang diperintahkan? Faqala ya qaumi a'budullah. Sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Kok masih terjadi lagi? Tuhan yang kamu sembah itu ya Allah. Jangan sembah yang lain. Jangan sembah yang lain. Aha. Begitu. Artinya ketika kita mengagungkan zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka kita harus agungkan terus zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka tidak boleh ada campur sedikit pun hal-hal yang lainnya yang mana jauh dari mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya benar. Jadi sebenarnya kenapa kita perlu menyembah Allah? Karena kita tidak mau diperbudak oleh nafsu diri kita. Kita tidak mau diperbudak oleh harta benda. Kita tidak mau diperbudak oleh istri dan anak-anak kita. Kita tidak mau diperbudak oleh manusia yang sama dengan kita. Kita hanya mau taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila dalam rangka bingkai patuh kepada perintah Allah kita harus mengabdi kepada orang tua, kita pun mengabdi kepada orang tua. Apabila dalam rangka bingkai patuh kepada perintah Allah kita harus memberi makan kepada istri dan anak-anak kita, kita pun melakukan kepatuhan itu. Jadi semua kepatuhan itu berpuncak kepada Allah, baru turun kepada manusia dan makhluk lainnya. Ya, jadi di sini adalah teologi kemerdekaan. Bagaimana manusia ketika menyembah Allah adalah makhluk-makhluk yang merdeka. Dia tidak takut kepada manusia lain. Karena apa? Karena bukan manusia itulah yang akan memberi dan menjamin rezeki dia. Maka di sini Nabi Nuh mengatakan, inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Iya. Di sini Nabi Nuh AS mengatakan, inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Artinya apa? Artinya, sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, katanya kan, atau kamu menyembah selain Allah, inilah yang saya khawatirkan. Apa yang saya khawatirkan? Apa yang saya takutkan? Yaitu Allah akan menimpakan azabnya pada hari kiamat. Itu adalah azab yang besar. Sangat dahsyat, besar. Kira-kira apa yang dihadapkan, apa yang dialami Nabi Nuh alaihissalam ketika mengatakan melalui firman Allah ini, inni akhafu alaikum adzaba yaumin. Apakah memang mereka itu betul-betul sudah larut dalam maksiat, atau memang ada gejala untuk kesananya, Ustaz? Iya, kita melihat ada kesombongan. Iya. Ada keangkuhan, ketakaburan yang terjadi di antara umat Nabi Nuh tadi. Sebagaimana nanti akan kita lihat pada ayat-ayat setelahnya, qalal mala'u min qaumi inna lanaraka fi dhalalim mubin, katanya. Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, sungguhnya kami memandang kamu wahai Nuh berada dalam kesesatan yang nyata, padahal kita mengajak kepada menyembah Allah yang esa dibilang sesat. Kan ada keangkuhan, kesombongan, hanya melihat mungkin Nabi Nuh tidak selevel dengan dia gitu. Hanya mungkin melihat Nabi Nuh ini adalah sangat pro kepada rakyat miskin. Melihat Nabi Nuh ini sangat memperhatikan kepada kaum-kaum yang lemah. Sehingga dia melihat, kau ini dah sesat Nabi Nuh. Yang normal-normal sajalah hidup ini. Ngapain menyembah Tuhan yang tidak ada, kata dia, ya kan? Saya rasa itu bukan saja kaum Nabi Nuh, sampai saat ini dan ke depan pun yang seperti ini masih ada tipe-tipe yang angkuh dan sombong ini. Alah, ustaz tuh karena miskin aja yang jadi ustaz. Kalau kaya tak mau dia jadi ustaz, katanya. Gak mau pun mungkin lagi dia sholat, karena apa? Karena seperti kata komunis, ad-dinu afyunu syu'ab. Agama itu cuman menjadi candu bagi rakyat. Dininabubukkan rakyat itu dengan surga, padahal surga itu tidak ada, katanya. Inilah bentuk-bentuk kesombongan, keangkuhan yang terjadi pada zaman Nabi Nuh dan juga terjadi pada zaman sekarang dan juga mungkin terjadi pada zaman yang akan datang. Iya. Ya. Ini sangat menarik sekali kajian kita ini, Ustaz. Iya. Kita berbicara tentang bagaimana Nabi Nuh alaihissalam dengan kaumnya. Iya. Sebetulnya kalau kita melihat lagi lebih ke depan, ini hanya sebatas pemberitahuan kepada kita tentang kaum Nabi Nuh dan Nabi Nuh alaihissalam. Itu tidak mungkin terlepas dari kenyataan-kenyataan yang sekarang ini, Ustaz. Iya. Dalam arti kata, tidak diceritakan Nabi Nuh, tentang Nabi Nuh aja tidak. Tapi ini adalah menggambarkan bagaimana kita. Apakah kita nasibnya seperti kaum Nabi Nuh? Iya. Apakah kita nasibnya seperti kaum Nabi Lut? Apakah kita nasibnya seperti kaum Ad? Kan begitu, Ustaz. Makanya di sini ada option, banyak pilihan dia. Sebetulnya kalau kita suruh milih tak akan mau orang. Tapi banyak sekarang ini orang sudah mengarah kepada perilaku-perilaku yang mana tergolong terhadap seperti nasib kaum Nabi Nuh, Nabi Lut dan lain-lain sebagainya, itu, Ustaz. Suatu hal yang menarik, Ustaz Fajrul. ketika kita menjadi umat Muhammad itu berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi umat Muhammad ini lebih daripada menyayangi umat-umat sebelumnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai rahmat bagi alam semesta, dan itu tidak terjadi pada umat sebelumnya. Kalau Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah sudah sangat payah ini, turunkanlah topan. Begitu juga Nabi Lut, sudah sangat payah ini, turunkanlah azab. Tetapi ketika Nabi Muhammad yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, ketika ditanya oleh malaikat, wahai Nabi Muhammad, kamu telah dilempari oleh kaum Taif sehingga kakimu luka, dan orang kafir Quraisy mengusirmu dari kampung halamanmu, apakah saya perlu menjatuhkan gunung Uhud kepada mereka sehingga mereka tenggelam? Maka kata Nabi Muhammad, Allah maghfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Allah mahdi qaumi fa innahum. Atau di ayat, di tafsir yang, di hadis yang lain, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Artinya, ya Allah ampunilah kaumku ini karena mereka tidak tahu. Di hadis yang lain, ya Allah berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui. Inilah nikmatnya ketika kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, memang banyak hal sebetulnya kalau kita kaji dari ayat yang sedang kita bahas ini, untuk lebih meningkatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iya benar. Karena banyak sekali problema-problema. Kenapa Allah ingin memberitahukan tentang kisah Nabi Nuh? Kenapa Allah ingin memberitahukan kepada kita tentang kisah nabi-nabi yang lainnya? Agar apa? Agar untuk betul-betul memantapkan akidah kita ini. Benar, benar. Sama dengan halnya yang kita lalui setiap tahun. Ramadan sudah berlalu. Tahun kita depan bulan Sawal, tahun depan ada lagi. Ini sebetulnya untuk apa? Kan gitu. Mengingatkan. Mengingatkan kita. Iya. Bagaimana sebetulnya akidah orang-orang yang terdahulu itu yang tidak pernah luntur. Benar. Dengan keadaan apapun. Jadi dengan mengingat Allah mengingatkan kita dengan syariatnya seperti itu, itu adalah disebabkan karena kasih sayang Allah SWT kepada kita. Di samping itu juga Ustaz Fajrul, Nabi Nuh pun dan nabi-nabi lainnya pun itu selalu berkata, ya kaumi, wahai kaumku. Artinya apa? Artinya apa? Bahwa ini Nabi Nuh memanggil bukan kepada orang lain, kaumnya. Dan dia itu bukan orang asing dari mereka. Dia dikenal di antara masyarakat yang ada. Ini merupakan bukti bahwa Nabi itu juga adalah manusia. Walaupun dia tidak seperti manusia biasa, karena dia mendapatkan mukjizat, tetapi dia bukanlah orang asing sehingga mengatakan, ya kau kan Nabi, aku siapa? Tidak. Nabi itu suri tauladan yang kalau diteladaninya kita pun mampu untuk melaksanakannya. Ini merupakan kasih sayang Allah sehingga kita mengatakan, ya Nabi itu bukan orang asing dari kita, sehingga kita layak untuk mencintai Nabi dan mensyukuri Allah karena mengutus Nabi min anfusikum, dari jenis kita. Masya Allah. Ya, kesimpulannya Ustaz Arifin. Jadi kesimpulannya, para pendengar yang dimuliakan Allah, sembahlah Allah dan jangan menyembah selainnya. Karena apa? Ini merupakan peringatan kepada kita semua yang disampaikan sejak zaman Nabi Nuh. Ketika kita tidak menyembah Allah, ingatlah hari di mana tidak akan bermanfaat harta dan anak kecuali menghadap Allah dengan hati yang salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Fajrul mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.